Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-imam as-sabuni rahimahullah ta'ala, thumma khilafatu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda bistikhlafi Abi Bakrin radiyallahu anhu iyyah wa attifaki as-sahaba alayhi ba'dahu wa injazillahi subhanahu bimakanihi fi i'la'il islam wa i'zam sya'nihi wa'dahu summa khilafatu Utsman radhiyallahu anhu bi ijma'i ahli syura wa ijma'i al-ashab kafatan wa ridahum hatta ju'ila al-amru ilayh. Kemudian al-mu'allif dalam siyak atau konteks menyebutkan tentang keutamaan sahabat secara umum, kemudian menyebutkan tentang Abu Bakar Siddiq, kemudian melanjutkan dengan Umar bin Khattab. Maka disebutkan mulai di sini, kemudian sepeninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dipegang al-khilafah oleh al-khalifatul Rashid yang kedua Umar bin Khattab. Bistikhlaf Abu Bakar radhiyallahu anhu iya. Proses pengangkatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi al-khalifah ini dengan cara penunjukan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq kepada beliau radhiyallahu anhum. Sehingga kita mengetahui salah satu cara untuk mengangkat seorang menjadi pemimpin adalah dengan ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Wattifaqu sahaba alaihi ba'dahu, dan juga kesepakatan para sahabat seluruhnya sepeninggal Abu Bakar Siddiq, dan juga janji Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala menempati janjinya. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakr. Allah Subhanahu wa taala dan juga kaum muslimin atau kaum mukminin enggan kecuali Abu Bakar. Nah, dari hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa Abu Bakar Siddiq dianggap menjadi khalifah secara nas dan juga dengan sebab Umar bin Khattab sepeninggal Abu Bakar Siddiq. Kita bisa melihat sejarah bagaimana futuhat pembukaan negeri-negeri kafir menjadi negeri-negeri Islam sangat banyak. Tidak mengherankan Umar bin Khattab, seseorang yang walaupun, dan dari sini kita mengetahui bahwa tidak melulu yang namanya senioritas ini kemudian mempengaruhi dalam permasalahan keutamaan. Walaupun terkadang bisa. Abu Bakar Siddiq jelas orang pertama dari kalangan laki-laki dewasa, sebagian ulama mengatakan orang pertama secara mutlak yang masuk dalam Islam, yang dengannya tidak mengherankan beliau menjadi afdalun nas fi hadhil ummah ba'da nabiha alaihi salatu wassalam. Manusia terbaik dalam umat ini setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam ini Abu Bakar. Tetapi kita bisa melihat sejarah bagaimana Umar Al-Khattab menjadi orang terbaik setelah Abu Bakar Siddiq, dan sebelumnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam umat ini. Sementara Umar bin Khattab bukan orang kedua, bahkan bukan ketiga, atau bahkan bukan keempat, atau kelima, keenam, ketujuh yang masuk Islam. Tetapi beliau radhiyallahu anhu menjadi orang yang terbaik di umat ini. Dari sini kita mengetahui bahwa al-fadl, keutamaan, bahkan di sisi Abu Bakar As-Siddiq bukan semata-mata senioritas, tetapi tamassuk. Bagaimana seorang berpegang teguh dengan agamanya untuk kemudian berani menjiharkan al-haq, berani menentang al-batil, zahiran wa batina. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nah, falamma aslama Umar al-Khattab a'azzana Allah bil-Islam. Atau kama kal, setelah masuknya atau setelah Islamnya Umar bin Khattab, maka para sahabat yang sebelumnya, kaum Quraisy betul-betul mindasnya, tidak, kaum Quraisy betul-betul menganiaya. Maka setelah masuknya Islam atau setelah Islamnya Umar bin Khattab, maka mereka, para sahabat yang ada ketika itu, menjadi merasa mulia. Kaum Quraisy mulai berpikir, tidak kemudian sembarangan berani mengganggu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, walaupun masih ada. Nah, tetapi pengaruh atau efek keislaman Umar al-Khattab luar biasa. Nah, Umar al-Khattab pula seseorang yang Ar-Rasul alaihi salatu wasallam katakan, laukana ahadun, laukana min ba'di nabiyun lakana Umar. Kalau ada, seandainya setelah aku ada nabi, maka niscaya Umar. Tapi tidak ada nabi setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu juga Umar al-Khattab, yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, mulham hadil ummah, orang yang diberi ilham. Mawakifnya luar biasa. Banyak dari ucapan-ucapan beliau radhiyallahu anhu yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah permasalahan hijab. Di antaranya adalah permasalahan izin. Ketika memasuki rumah Rasulullah alaihi salatu wassalam, di antara juga menjadikan makam Ibrahim untuk kemudian menjadi tempat salat. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal ini didahului oleh ide dan masukan atau usul dari Umar Khattab kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian dibenarkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, hadza as-sahabi Umar Khattab, syaitan apabila melihatnya di satu jalan satu gang kemudian lari terbirit-birit. Nah, tidak mengherankan selama kurang lebih berapa tahun? 10 tahun ya, atau tepatnya 10 tahun 6 bulan Umar Khattab menjadi khalifah pembukaan negeri-negeri Islam di timur dan di barat luar biasa. Masa-masa yang dipenuhi dengan keadilan dan kejayaan. Yang tidak mengherankan akhirnya musuh-musuh Islam berusaha dan tidak ridha untuk kemudian melihat Umar al-Khattab memimpin kaum muslimin dengan kepemimpinan yang adil dan kejayaan yang luar biasa. Akhirnya makar-makar dari orang-orang yang benci Islam, di antaranya adalah Abu Lu'lu' al-Majusi, Gulam Mughirah bin Syu'bah, budaknya Mughirah bin Syu'bah, untuk kemudian membunuh Umar al-Khattab ketika salat subuh. Dari sini kita apabila mau menilik kembali, tidak ada satu pun dari Khulafa Ar-Rasyidun yang selamat dari makar pembunuhan. Abu Bakar As-Siddiq walaupun meninggalnya dalam keadaan sakit, tetapi sakitnya itu masih dari asar racun yang diberikan oleh seorang Yahudi. Umar Al-Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang yang menjadi bibit awal dari Khawarij. Begitu juga Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Nah, dan kalau antum memperhatikan orang-orang yang memiliki peran luar biasa dalam Islam, rata-rata meninggalnya terbunuh. Kita bisa melihat bagaimana kebencian dari musuh-musuh Islam terhadap pembesar-pembesar Islam. Bahkan sampai zaman ini, diantaranya Al-Malik Faisal bin Abdul Aziz, ya, Malik Faisal bin Abdul Aziz, raja dari Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, bagaimana di zaman beliau dengan beraninya beliau menjalankan syariat Islam serta tidak segan-segan untuk kemudian memboikot orang-orang kafir atas minyak yang dimiliki oleh Saudi. Nah, tidak segan-segan dan secara lantang beliau rahimahullah untuk kemudian membela negeri Palestina dari kependudukan negara Yahud dan yang lainnya. Hadza huwa Umar Al-Khattab. Meninggal, dibunuh, kemudian meninggal. Sebelum meninggalnya meminta izin kepada Aisyah dengan mengutus Abdullah bin Umar agar dimakamkan di sisi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan di sisi Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pada hakikatnya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Aisyah dari sisi keluargaan, berbeda dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, suami dari Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq abuha, bapak dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Umar Al-Khattab kurang lebih bukan siapa-siapanya Aisyah. Tetapi karena keutamaan yang dimiliki Umar Al-Khattab, maka Aisyah mengizinkan. Nah, ada syubhat seputaran terkait dengan tiga kuburan yang berada di kamar atau di rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang intinya pada hakikatnya syubhat ini dikarenakan mereka tidak mengetahui sejarah secara tepat. Kalian ahli sunnah mengatakan dilarang salat menghadap kuburan, dilarang salat menghadap kuburan. Tapi kita lihat bagaimana ibunda kita, kata mereka seperti itu, Aisyah radhiyallahu anha, kuburan ada di dalam rumahnya. Nah, yang jelas kita katakan, kata mereka, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pasti sholat di situ, karena itulah rumah beliau. Nah, lantas mengapa kalian ahlu sunnah untuk kemudian menentang orang-orang melaksanakan sholat di kuburan atau yang semisalnya? Maka kita katakan, hadzal rajul la ya'rif asirah wa la ya'rif tarikh, tidak mengetahui sejarah. Aisyah radhiyallahu anha setelah dikuburnya Rasul alaihi salatu wassalam, begitu juga Abu Bakar Siddiq, begitu juga Umar bin Khattab, itu menjadikan rumahnya dua bagian. Ya, disekat. Yang di mana satu bagian Aisyah tinggal dan hidup di situ, dan bagian yang lainnya yang di situ berada kuburan-kuburan tersebut. Taib, dari kisahnya juga mereka mengatakan, ini syubhat pertama terbantah. Sehingga siapa yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha salat di sebuah rumah yang di situ ada kuburannya? Tidak. Karena sepeninggal atau setelah mereka dikuburkan, Aisyah menjadi dua, atau Aisyah menjadikan rumahnya atau kamarnya menjadi dua. Sehingga selesai permasalahan. Daerah yang di situ ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Abu Bakar Siddiq dan juga Umar bin Khattab, ini bagian terpisah dari ruangan yang Aisyah kemudian setelah itu hidup atau menjalani kehidupannya. Nah, sehingga terbantah syubhat ini. Dari kisah ini juga ada syubhat berikutnya. Kalau begitu, boleh mengkuburkan seorang di rumah. Nah, tidak harus di kuburan atau pekuburan umum. Ma kita katakan yang pertama bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana nabi-nabi yang lainnya dufina haitsu kubit. Hadis Aukamakal Mustafa alaihi salatu wassalam, para nabi itu dikubur di tempat dia meninggal. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam meninggal di kuburannya, di rumahnya atau di kamar Aisyah. Nah, sehingga ini pengkhususan bagi para nabi. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita katakan bahwa ini pun pengkhususan bagi mereka berdua seizin Aisyah radhiyallahu anha. Yang dimana mereka-mereka ini pun yang ketika begitu juga Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ketika sahabat-sahabat di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam meninggal, tidak ada dari mereka yang kemudian dikubur di rumahnya masing-masing. Nah, bahkan sepeninggal Umar bin Khattab, tidak ada kemudian para sahabat yang menguburkan sahabat yang lainnya atau rekannya atau keluarganya atau kerabatnya di rumah masing-masing, tidak ada. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui bahwa dikuburnya mereka orang-orang saleh ini, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, juga Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman, ini pengkhususan bagi mereka. Nah, dan Umar Al-Khattab meminta izin terlebih dahulu kepada Aisyah radhiyallahu anha, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala thumma khilafatu Utsman bi ijma'i ahli syura wa ijma'al ashab kafatan wa ridahum bihi hatta ju'ila al-amru ilaih. Kemudian sepeninggal khilafah Umar yang menggantikan posisi beliau radhiyallahu anhu adalah Utsman bin Affan. Bagaimana cara proses pergantian tampuk kepemimpinan? Umar Al-Khattab menunjuk ahlu syura, menunjuk dari para sahabat yang tersisa dari Al-Ashr Al-Mubashirin. Ketika Umar sakit, mewasiatkan kepada 6 orang, Utsman, Ali, Zubair, Talhah, Sa'd bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Mewasiatkan kepada 6 orang ini untuk mencari pemimpin pengganti beliau. Sepeninggal Umar, ketika telah meninggal, maka 6 orang ini berkumpul. 6 orang ini berkumpul untuk kemudian mereka sepakat. 3 dari 6 menurunkan atau melepaskan haknya kepada 3 yang lainnya. Akhirnya Zubair Ibn Awam melepaskan haknya untuk diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Talhah bin Ubaidillah melepaskan haknya untuk diberikan kepada Utsman bin Affan. Kemudian yang berikutnya Sa'd bin Abi Waqqas melepaskan haknya untuk kemudian diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian dari 3 orang ini, Abdurrahman bin Auf berkata, barang siapa yang mengundurkan dari permasalahan ini, maka pilihan akan jatuh kepada dia. Nah, yang tidak mau menjadi pemimpin, maka pilihan jatuh kepada dia. Maka terdiam Ali bin Abi Thalib dan Utsman untuk kemudian Abdurrahman bin Auf akhirnya menunjuk Utsman ibn Affan dan disepakati oleh Ali radhiyallahu anhum. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Utsman pun diangkat menjadi khalifah dengan seizin, sepengetahuan dan kesepakatan Ali radhiyallahu anhu. Maka tidak mengherankan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, man qaddama Aliyan ala Utsman fil khilafah fahu adal min himar ahli. Bila siapa yang mendahulukan Utsman atau mendahulukan Ali di atas Utsman dalam permasalahan khilafah, dia lebih sesat dari keledainya keluarganya. Kenapa? Kok bisa berpendapat seperti itu? Sementara Ali bin Abi Thalib yang memilih Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah. Nah, untuk kemudian ada orang yang mengutamakan Ali dalam permasalahan khilafah ya, mendahulukan Ali, sementara Ali sendiri mendahulukan Utsman. Nah, barakallahu fikum. Hadza huwa Utsman. Satu-satunya orang di dunia mulai zaman Adam sampai detik ini, bahkan sampai yaumul kiamah, satu-satunya orang yang menikahi dua putri Nabi. Tidak ada zaman Adam sampai nanti yaumul kiamah seorang manusia yang menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka yang disebut dengan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Hadza huwa Utsman bin Affan, yang dimana ketika Abu Bakar Siddiq masuk kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam kondisi paha Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagian yang tersingkap, masuk Abu Bakar Siddiq, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tetap pada posisinya, kemudian Umar bin Khattab masuk minta izin, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tetap pada posisinya, kemudian datang Utsman bin Affan untuk meminta izin kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam agar masuk, tiba-tiba Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menutup. Ketika Aisyah melihat hal ini, maka Aisyah bertanya-tanya heran. Nah, ya Rasulullah, masuk kepada engkau Abu Bakar, masuk kepada engkau Umar, engkau dalam keadaan seperti tetap. Datang Utsman, kemudian kau menutupinya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ala astahi mimman tastahi minhul malaika. Tidakkah aku malu dengan seseorang yang para malaikat pun malu kepadanya, yaitu Utsman. Nah, hadza huwa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Seorang yang menikahi dua putri Nabi, seorang yang malaikat pun, bahkan an-nabi pun malu kepada dia. Untuk kemudian yang mengherankan, ada orang-orang yang kemudian berusaha mencela. Adapun Rafidah jelas selesai. Nah, mama saja Rafidah kaum yang bejat. Kalau di zaman sekarang ada anak melawan orang tuanya, mabuk-mabuan, memperkosa ibunya, kita katakan anak ini bejat, anak ini. Maka kita katakan kaum mereka ini, Rafidah ini adalah kaum yang bejat. Nah, bagaimana seorang Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab yang kita mengetahui, azwajur Rasul alaihi salatu wassalam dikatakan sebagai pezina, Aisyah radhiyallahu anha, kesayangan Rasul alaihi salatu wassalam. Pada hakikatnya mereka ingin mencela Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, pada hakikatnya mereka ingin menghancurkan Islam, tapi mutasattirun, memakai topeng yang dijatuhkan akhirnya para sahabatnya, istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Coba di antara kita, istri kita dijatuhkan oleh orang lain, dicela, siapa yang akan tersinggung? Siapa yang akan marah? Bapak kita, orang tua kita, anak-anak kita, siapa yang akan marah? Kita. Nah, pada hakikatnya celaan terhadap istri-istri kita juga celaan terhadap kita. Menjelas istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya pada hakikatnya celaan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, maka selesai. Rafidah, kaum yang bejat. Nah, tidak mengherankan banyak di antara para ulama yang mengatakan Rafidah. Tapi selesai permasalahan Rafidah. Bukan hanya kebejatan dalam permasalahan itu. Nah, bahkan malaikat pun enggak luput dari kebejatan mereka. Bagaimana dikatakan Jibril berkhianat untuk kemudian menurunkan risalah kepada Muhammad bin Abdullah yang seharusnya menurunkan risalah kepada Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Intinya Rafidah agamanya agama Yahudi, tapi berusaha berpenampilan dengan penampilan Islam. Nah, seperti itu. gimana bisa untuk kemudian ada seorang muslim bisa bersaudara dengan orang-orang seperti itu? Bersaudara dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Jibril telah berkhianat. Wal'iyadzubillah. Nah, bersaudara dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Jibril wa Tawhud. Tapi sangat disayangkan sebagian dari mereka, kaum muslimin, ikut-ikutan latah dengan Rafidah. Seperti Said Qutb yang mencela Utsman ibn Affan, yang mengatakan bahwa pemberontakan di zaman Utsman ini lebih dekat kepada ruh Islam dibanding Utsman. Pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Utsman lebih dekat kepada ruh Islam katanya dibandingkan Utsman. Nah, begitu juga Muawiyah radhiyallahu anhu dicela oleh Said Qutb. Nah, kita katakan bahwa khawba wa khasir, rugi dan celaka. Nah, barakallahu fikum. Hadza huwa Utsman. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala thumma khilafatu Ali radhiyallahu anhu bi bai'ati sahabah iyyah. Kemudian sepeninggalnya, setelah terbunuhnya Utsman, lagi-lagi dibunuh. Antum perhatikan sekarang. Utsman dibunuh. Kemudian masa-masa fitnah tersebut karena Utsman seorang sahabat yang mulia, yang di mana para sahabat banyak pada hakikatnya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Utsman itu ketika proses sebelum pembunuhan Utsman bukan dengan sahabat dia. Tidak. Mereka para sahabat beserta putra-putranya, diantaranya Ali bin Abi Thalib, beserta Hasan dan Husainnya sudah siap untuk memerangi orang-orang yang memerangi Utsman. Bukan mereka kemudian diam, para sahabat, tidak. Ketika dikepungnya orang-orang atau dikepungnya rumah Utsman ibn Affan, bukan berarti kemudian sahabat yang lain diam, tidak berdaya, tidak. Kalau bukan karena perintah dari Utsman agar tidak ada yang memerangi mereka, niscaya para sahabat sudah membantu Utsman. Tapi Utsman ibn Affan, seorang khalifatul rasyid, tidak ingin ada pertumpahan darah yang lebih di kalangan kaum muslimin. Bagaimana coba untuk perhatikan? Dalam kondisi haknya pada ikatnya layak untuk dibela. Nah, tapi Utsman ibn Affan, seorang khalifah rasyid, yang kalau seandainya benar ucapan orang-orang semodel Rafidah dan juga yang diikuti oleh atau mengikuti Rafidah Said Qutb, orang sudah tua, orang yang mengutamakan keluarganya. Nah, katanya seperti itu. Model orang seperti ini, gak usah jauh-jauh keluarganya, pasti dia akan mementingkan dirinya sendiri. Nah, kita lihat model-model orang yang, maaf saja, kalau dalam bahasa kerennya sekarang apa? Nepotisme, ya. Nah, itu jangankan keluarganya. Nah, di atas keluarganya adalah dirinya. Kalau memang benar Utsman seperti itu, maka Utsman akan memerintahkan para sahabat yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya untuk menolong dan membela dia dalam kondisi dia berhak untuk ditolong dan dibela. Iya kan? Nah, tapi tidak Utsman tidak melakukan hal ini. Yang menunjukkan bahwa orang atau beliau radhiyallahu anhu bukan seorang tua yang dikatakan pikun kemudian mengutamakan. Nah, apa sih nepotisme itu? Katanya mereka, ya di keluarga, mengangkat keluarga sendiri. Nah, berarti Rasulullah alaihi salatu wasallam nepotisme. Kenapa? Yang diangkat siapa? Yang ditunjuk siapa? Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Mertua. Siapa Utsman? Nah, menantunya. Siapa Umar? Mertua. Siapa Ali? Semua keluarga dekatnya. Permasalahan bukan masalah keluarga atau bukan, tapi permasalahannya adalah memang orang-orang ini berhak atau tidak. Mau keluarga, mau bukan, kalau memang berhak, maka layak untuk diangkat menjadi pemimpin. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Karena masa adalah masa fitnah, ada sedikit perbedaan ijtihad di antara Ali dan sebagian sahabat, di antaranya Muawiyah, yang di mana pada hakikatnya seluruh sahabat sepakat untuk berbaiat kepada Ali. Tetapi Muawiyah radhiyallahu anhu dan yang bersama beliau memiliki ijtihad yang lain. Kata mereka, Muawiyah dan para sahabat yang bersama Muawiyah radhiyallahu anhum, bahwa urusan Utsman harus diselesaikan dulu. Urusan Utsman harus diselesaikan dahulu. Cari dulu pembunuhnya. Dapat pembunuhnya, qisas. Selesai. Nah, sementara Ali bin Abi Thalib memiliki pandangan yang lain. Ijtihad juga. Sama-sama berijtihad. Sehingga tidak ada yang dosa. Yang ada adalah salah satunya mendapatkan dua pahala, yang satunya satu pahala. Nah, Ali bin Abi Thalib berijtihad dan memang permasalahan musim-musim fitnah yang datang membunuh Utsman dari berbagai macam kabilah. Yang apabila kalau satu persatu pembunuh ini diadili langsung ketika itu untuk kemudian dikisos, bisa dibayangkan sekian banyak kabilah tidak terima. Nah, sehingga Ali berpandangan bahwa bagaimana yang penting sekarang pemerintah ini tidak kosong. Nah, untuk kemudian setelah itu diatasi, setelah fitnah mulai redam. Karena antum paham ya, sekarang pun kalau sudah huru hara susah yang mau dikondisikan. Tapi ketika sudah tenang, ketika sudah mereda, baru orang bisa diajak bicara. Ketika kondisi panas, kebanyakan manusia susah untuk kemudian bisa diajak. Nah, dan ini pandangan Ali. Dan ini pula pandangan yang disepakati oleh para sahabat yang lain. Nah, yang akhirnya dengan ijtihad, sebagian sahabat di antaranya Muawiyah menunda. Bukan tidak mau berbaiat, bukan. Mereka sepakat bahwa Ali sebagai orang yang lebih berhak khilafah, sepakat. Tapi mereka menginginkan agar segera pembunuh Utsman ini diselesaikan. Nah, biar tidak berlarut-larut. Yang akhirnya terjadilah apa yang terjadi, fitnah di antara di masa itu yang melibatkan beberapa pihak dari kalangan sahabat yang pada hakikatnya di munculkan oleh orang-orang munafik, di antaranya Abdullah bin Sabah. Nah, kemudian di masa khilafah Ali radhiyallahu anhu, yang tentunya kita sudah tidak meragukan lagi tentang keutamaan beliau, di antaranya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man ahabba aliyan faqad ahabbani wa na'am. Man ahabba aliyan fahuwa mu'min, wa man abghadahu fahuwa munafik. Barang siapa yang mencintai Ali, maka dia seorang mukmin. Dan barang siapa yang membenci Ali, maka dia seorang munafik. Tapi dengan kecintaan dan kebencian yang benar. Nah, kalau memang seorang cinta kepada Ali, ya berarti ikut dengan ajaran Ali radhiyallahu anhu. Kan seperti itu ya. Nah, sementara Rafidhah, nah, sebagian berusaha mencela atau menjatuhkan khilafah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya muncul gerakan yang disebut dengan Nawasib. Orang-orang yang membenci Ahlu Bait Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan menyebutkan bahwa di zaman Ali tidak ada pembukaan negeri-negeri kafir menjadi negeri-negeri Islam. Maka kita katakan bahwa di zaman Ali bin Abi Thalib, walaupun tidak ada pembukaan negeri-negeri Islam, tetapi Ali bin Abi Thalib membuat sebuah contoh yang sangat bagus dalam permasalahan bagaimana yang akhirnya perbuatan ini menjadi sunnah kaum muslimin yang berikutnya ketika memerangi Khawarij. Bagaimana cara memerangi Khawarij? Karena Khawarij sudah disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di zaman beliau alaihi salatu wasalam, walaupun belum muncul. Nah, sudah disebut-sebut Khawarij ini. Ali bin Abi Thalib lah yang memberikan sunnah bagaimana memerangi Khawarij radhiyallahu anhu. Qatalahumullah. Sehingga Walaupun tidak ada pembukaan negeri-negeri Islam, tapi luar biasa jasa dan pahalanya. Setiap ada sekarang teroris, modelnya seorang khawarij, kemudian ditumpas dan diperangi, Ali bin Abi Thalib mendapatkan pahalanya karena beliau yang pertama kali meletakkan dalam umat Islam ini bagaimana cara memerangi khawarij. Barakallahu fikum. Cara memerangi anjing-anjing neraka. Semodel ISIS, apalagi MMI, ya, Majelis Mujahidin Indonesia dan yang lainnya. Yang memerangi pemerintah-pemerintah kaum muslimin yang sah dengan mengatasnamakan jihad, sementara jihad berlepas diri dari gerakan-gerakan mereka. Jihad, kalau memang betul jihad, ya seharusnya mendapatkan pertolongan Allah, bukan malah dikejar-kejar, sembunyi, menjadi hina dan dina. Ini para khawarij, yang dimana khawarij ini pun suatu firqah yang mereka mengkafirkan sebagian sahabat, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, summa khilafatu Ali bi bai'ati sahabaiyah. Walaupun tidak secara menyeluruh, bukan dengan ijma', karena ada sebagian sahabat yang menunda bai'at kepada Ali bukan karena ingin yunazi' al-khilafah, ingin menyaingi, tapi dalam rangka tadi apa? Menuntut darah Utsman. Wa ra'ahu kullun minhum radhiyallahu ahad al-khalqi wa aulahum fi dhalikal waqt bil khilafah. Wa lam yastajizu isyanahu wa khilafahu. Kemudian Ali, di zaman Ali dibaiat oleh para sahabat, Ali jadi khalifah. Hina arafahu wa ra'ahu kullun minhum, masing-masing sahabat ketika mengetahui itu merasa bahwa yang lainnya lebih berhak terhadap khilafah. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun sendiri tidak kemudian memunculkan dirinya. Fakana haulail arba'al khulafa ar-rasyidin alladziina nasarallahu bihim ad-din wa kabata al-ilhad al-ilhad wa qahara wa qasara bimakanihim al-mulhidin. Mereka itulah empat orang khulafa ar-rasyidin yang di masa mereka Allah Subhanahu wa taala menolong agama Islam. Agama Islam betul-betul menemui kejayaannya. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan mazal Islam izzan. Islam senantiasa masih jaya. Selama Islam ketika Isna Asyar Khalifah, 12 pemimpin. Kita mengetahui Al-Khulafa Ar-Rashidun, empat orang ini, setelah itu siapa? Muawiyah. Kata Rasulullah SAW, Islam masih senantiasa jaya ketika dipegang oleh 12 pemimpin. Maka kita bisa pastikan bahwa di antaranya adalah Bani Umayyah. Sehingga, dan kita bisa menyaksikan, walaupun di zaman Bani Umayyah ada kedzaliman-kedzaliman, tapi luar biasa. Kemuliaan Islam betul-betul tinggi. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu disebut oleh para ulama adalah afdalul muluk alal itlaq. Muawiyah radhiyallahu anhu adalah raja yang paling afdal secara mutlak. Dalam Islam ini, raja yang paling afdal adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa rafa'a fi ayyamihim lil haq al-a'lam. Kemudian di masa Khulafa ar-Rasyidin ini Allah angkat bendera Islam, bendera al-haq, wa nawwara bidiyaihim wa nurihim wa bahaihim. Dan Allah memberikan cahaya dengan cahaya mereka, dengan nurnya mereka, kegelapan menjadi terang. Wa haqqaqa bi khilafatihim wa'dahu as-sabiq fi qawlihi. Dan Allah realisasikan dengan sebab khilafah empat orang ini janji Allah kepada kaum muslimin dalam firman-Nya, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii irtada lahum wa la yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Coba antum perhatikan, ini ayat turun dalam kondisi ketika itu para sahabat bersama Rasulullah SAW masih belum menguasai bumi secara menyeluruh, timur dan barat belum. Nah, tapi mereka sudah mendengar kabar, mereka sudah paham bahwa akan nanti Islam akan jaya. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh untuk kemudian Allah menjadikan mereka sebagai khalifah di atas muka bumi ini, sebagaimana telah mengangkat khalifah orang-orang sebelum mereka. Walayumakkinanna lahum dinaum, dan Allah jadikan dengan sebab empat orang khilafah ini, Allah kuatkan agama mereka, agama Islam, yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah ganti bagi mereka setelah mimba'di khawfihim amna. Di zaman Rasulullah SAW, terkhusus di periode Mekah, begitu juga di periode Madinah, masih dalam kondisi ketakutan, dikhawatirkan perang dan yang lainnya. Tidak mengherankan Umar Al-Khattab dan salah seorang sahabat Ansar, bukan hanya karena permasalahan kerja, tetapi dalam permasalahan munawabah untuk berjaga-jaga. Hadir dalam ta'lim sehari, hadir yang lainnya sehari, seperti itu. Nah, setelah peninggalan Rasulullah SAW, Islam jaya, kemudian ketakutan dan kecemasan mereka sudah hilang, Allah gantikan dengan rasa tenang. Wa fi qawlihi walladziina ma'ahu asyiddaul kuffar ruhama bainahum. Orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyiddaul kuffar, keras terhadap orang kufar, ruhama bainahum, dan bersikap rahmat terhadap sesama mereka. Ila qawlihi kazarin akhraja syatahu fa azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'jibu az-zura'a liyaghidha bihimul kuffar. Sampai kepada firman Allah, mereka itu seperti perumpamannya pertanian yang menghasilkan hasil yang baik. Fa'azara fastaghlaba fastawa 'ala suqih, kemudian hasil tersebut memerah menguning menjadi pemandangan yang menakjubkan. Yu'jibu zura', membikin orang-orang petani-petani senang. Liyaghidha bihimul kufar. Orang-orang ini, mereka para sahabat, Allah munculkan bukan hanya sekedar agar Islam menjadi jaya, tetapi membikin benci orang-orang kafir. Dari ayat ini secara nas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang membenci sahabat, mereka adalah orang-orang kafir. Nah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau emang apa beda afdal khalifah dengan afdal muluk atau afdal malik? Kita mengetahui di sini afdal khalifah adalah Abu Bakar, afdal muluk Muawiyah. Beda. Rasulullah SAW mengatakan al-khulafa ar-rasyidun dengan nas dari hadis ma ya'is minkum fasayar ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnati aw wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Sehingga secara nas al-khulafa ar-rasyidun ini ada dan telah lewat bersama kita, khilafati aw khilafatun nubuwah 30 sana dari hadis Safinah maula Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, sehingga afdal khilafah yaitu Abu Bakar, atau afdal khalifah Abu Bakar, ya karena khalifah ini 4 orang ini saja, dan dimasukkan yaitu Hasan karena memiliki kedudukan menggantikan kedudukan bapaknya. Adapun afdal muluk yaitu sistem kerajaan. Nah, sistem kerajaannya sudah dimiliki oleh suatu kaum, atau diwariskan turun-temurun dari kaum tersebut. Makanya disebutkan Bani Umayyah, Bani Abbas. Nah, seperti itu. Mamlakatul Arabiyyah atau Saudiyah ini kerajaan. Kerajaannya dari Al-Imam Muhammad bin Saud. Maka kalau khalifah bukan sistem kerajaan, khilafah bukan sistem kerajaan. Nah, adapun pertama kali kerajaan dalam Islam yaitu Muawiyah. Karena setelah Muawiyah, Muawiyah menunjuk anaknya. Seterusnya seperti itu. Sehingga perbedaannya ini. Ya, sistemnya berbeda. Nah, kekhilafahan dengan kerajaan. Sistemnya berbeda. Nah, barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan. Fadhal Abbasma. Biasanya kalau ketika itu dipanggilin Amirul Mukminin, ya, pemimpinnya kaum muslimin. Tetapi terkadang diitlakan juga pemimpin dengan khalifah. Diitlakan pemimpin dengan khalifah. Tetapi kalau diitlakan khalifah terkhusus khulafa ar-rasyidun, yaitu hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Seperti itu. Kalau disebutkan khulafa ar-rasyidun sudah, ini tidak mencakup yang lain-lainnya. Nah, seperti itu. Sehingga terkadang khalifah pun diartikan sebagai pemimpin, masuk kepadanya pemimpin-pemimpin berikutnya setelah Ali. Tetapi secara itlak penyebutan ini kalau disebutkan tanpa ada kait, maka yang dimaksud adalah khulafa ar-rasyidun. Seperti itu. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.